Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 17 Rabiul Tsani 1437 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, yang kegiatannya setiap Rabu pagi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis menarik yang ingin saya bacakan di hadapan Bapak ibu sebelum kita membaca kitab ini. Hadisnya kalau boleh saya katakan antik, dan di sana ada cerita. Hadisnya berbunyi, hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan as-salah." Artinya, Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan as-salah. As-salah itu artinya membuat dia menjadi madu. Membuat dia menjadi madu. As-salah, ain sin lam. Membuat dia menjadi madu. Kemudian beliau ditanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma'assalah?" Wahai Rasulullah, apa maksud orang tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi madu, jadi manis? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Yaftahu Allah azza wa jalla lahu 'amalan salihan qabla mautihi, thumma yaqbidhuhu 'alaihi." Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kepada dia amal saleh, dia ternyata diberi petunjuk untuk beramal saleh sebelum dia meninggal, dan akhirnya dia mati atasnya. Dia mati atasnya. Itu yang disebut dengan asalah, yaitu membuat dia asal. Asal madu, yang jualan madu tahu. Asal itu artinya madu, membuat dia manis. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seorang ulama hadis dia dari negeri Yordania yang sangat terkenal dan sudah meninggal. Beliau mengatakan, wa amartu hadza ta'sil bi an yarda anhu min haulahu man haulahu. Dan tanda Allah membuat dia menjadi madu di dunia adalah orang-orang sekitarnya ridho kepadanya. Orang-orang sekitar dia senang, suka, ridho kepadanya. Karena terdapat tambahan riwayat dari hadis yang tadi, yaitu berbunyi hatta yarda anhu man haulahu, sampai orang-orang sekitarnya senang, ridho, cinta, tidak marah, tidak hasad, tidak dengki, iri, ya, sampai orang sekitarnya itu ridho. Maka kata beliau, fatuba liman assalahu Allah, sungguh alangkah indahnya bagi siapa yang dibuat madu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala sering sekali apabila diperbuat kepada beliau sebuah kebaikan, artinya beliau mendapatkan jasa dari orang lain, maka beliau sering mengatakan assalakallah, assalakallah, artinya semoga Allah membuat engkau menjadi madu. Yang artinya tadi apa? Menjadi madu artinya apa? Diberikan petunjuk untuk beribadah, beramal saleh, sampai diwafatkan dalam amal saleh tersebut. Assalakallah. Dan tambahan riwayatnya, dan di samping-samping dia orang-orangnya senang. Maka ini termasuk daripada cerita menarik dari seorang ulama berdasarkan hadis. Beliau setiap kali mendapatkan jasa dari orang, dikasih hadiah, dikasih ini, maka beliau mendoakan assalakallah. Assalakallah, ain sin lam kaf, assalakallah, assalakallah, artinya semoga engkau menjadi madu. Tapi bukan madu yang diminum saja, tetapi diberikan taufik untuk beramal saleh. Maka ini bisa kita amalkan, ya. Assalakallah. Kalau ada orang ngasih apa gitu kepada kita, berbuat baik kepada kita, assalakallah. Semoga engkau dijadikan oleh Allah madu. Tapi harus dijelaskan hadisnya, karena sidin kada paham. Apalagi yang berbuat baik perempuan. Assalakallah. Misalkan kawan-kawannya kayak itu kijang hitam diperbaiki di dalamnya, maka saya ucapkan assalakumullah, semoga Allah menjadikan amal tersebut menjadi madu. Assalakumullah. Tapi bukan menjadi semoga Allah menjadikan bagi kalian madu. Ini hadis menarik. Ini kebiasaan para ulama yang bisa kita contoh. Ada orang berbuat baik, kita katakan assalakallah. Assalakallah. Gimana tulisannya? Boleh saya tulis ya? Assalakallah. Ain sin tulisannya asa lakallah. Itu semoga engkau, kalau terhadap orang yang kita hormati, pakai kum, assalakumullah, assalakumullah. Taib. Kita baca, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, fikih, doa dan zikir. Sebelum kita baca, saya ingin mereview apa yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Yaitu kita masih membahas zikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita katakan, sebagaimana disebutkan oleh penulis pada pertemuan sebelumnya, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya itu ada dua. Yang pertama, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dan sifatnya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Berzikirlah, sebutlah, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang maha baik, maka berzikirlah dengannya. Seperti kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Ini dengan sifat Allah dan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita berzikir dengan menyebut nama Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini berzikir dengan menyebut nama-nama Allah. Jenis yang kedua, berzikir dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, disebutkan pada halaman 146. Yaitu, jenis kedua, mengabarkan tentang Rabb Tabaraka wa Ta'ala mengenai hukum nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi, kita menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi melalui hukumnya. Seperti misalkan, hati-hati, jangan sampai berbuat maksiat karena Allah mendengar perkataan kita. Itu namanya berzikir. Hati-hati, jangan sampai melakukan keteledoran dalam perihal melaksanakan kewajiban karena Allah melihat. Nah, itu namanya berzikir dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya Allah. Jadi berzikir dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia itu bisa dua macam. Yang pertama, memang nama-namanya kita sebut dan sifat-sifatnya kita sebut. Yang kedua, apa? Menyebutkan, mengabarkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau hakikat dari nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Itu disebutkan dan sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa hadza an-naw'u yandariju tahtahu thalathatu anwa'. Hamdun wa sana'un wa tamjid. Kemudian jenis ini, yaitu jenis yang kedua tadi, yang mengabarkan sifat dan nama-nama Allah, tercakup padanya tiga macam. Itu di dalam kita, kalau misalkan saya nasihati sebagian orang, saya katakan, ya akhi, takut kepada Allah. Allah maha pedih siksanya. Atau ya akhi, bertakwalah kepada Allah atas maksiat ini. Allah maha mengetahui atas perbuatan kita. Itu saya sedang mengabarkan kepada orang tersebut nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam perbuatan saya itu ada tiga perbuatan. Yang pertama apa? Pujian, hamdun, memuji Allah. Yang kedua, sanjungan, sana. Yang ketiga, pengagungan. Ya, bisa dipahami. Jadi kalau orang sedang berzikir dengan zikir jenis kedua, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka berarti dia sedang memuji, menyanjung, dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang paling lezat untuk dipuji, disanjung, diagungkan kecuali Allah. Terutama Pak, ini pengalaman pribadi. Kalau lagi berceramah, yang paling indah untuk diceramahkan itu menceritakan keagungan Allah. menceritakan sanjungan Allah, menceritakan sanjungan untuk Allah, pujian untuk Allah. Karena memang Allah ahlun lilhamd. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling berhak untuk dipuji, disanjung, diagungkan. Maka ini sesuai dengan hadis Rasul, man dzakarallaha fi mala dzakarahumullahu fi mala. Barang siapa yang menyebut Allah di tengah orang banyak, mengagungkan, memuji, menyanjungkan Allah, maka Allah akan sebut orang tersebut di hadapan para malaikatnya nanti pada hari kiamat. Jadi indah, memang indah berzikir, menyebut nama Allah, menceritakan tentang pujian, sanjungan, pengagungan terhadap Allah, itu indah luar biasa. Terutama apa? Dalam rangka membela agama Allah. Misalkan ada orang menghinakan agama Allah dengan melakukan kesyirikan. Maka pada saat itu kita jelaskan keagungan Allah, kita puji Allah, kita sanjung Allah. Itu tidak terasa air mata kita mengalir. Kenapa? Karena kita sedang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Sang Maha Pencipta, Yang Maha Pengatur, Yang Maha Berkuasa. Maka Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb Alam Semesta. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Falhamdu al-ikhbar anhu bisifati kamalihi subhanahu wa ta'ala ma'a mahabbatihi wa ridha bihi. Pujian adalah mengabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Mengabarkan tentang Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Hasan sekarang menyebutkan tentang pujian. Jadi orang kalau ingin berzikir dengan jenis kedua, dengan mengabarkan tentang Allah, maka dalam bentuk pujian. Caranya bagaimana? Mengabarkan tentang Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kemudian, disertai kecintaan dan keridhaan terhadapnya. Jadi menceritakan tentang sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan, kita sedang menceritakan kenapa saya pernah mengungkap dalam kajian tauhid. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang paling pantas kita berdoa kepadanya. Ada yang masih ingat? Kenapa hanya Allah yang kita paling pantas menadah tangan, meminta kepadanya. Tidak boleh kita, diharamkan bagi kita seorang muslim untuk minta kepada selain Allah. Karena salah satu sebabnya adalah selain Allah tidak mencipta. Maka kita katakan pada saat itu hanya Allah sang pencipta. Kita kabarkan tentang sifat kesempurnaan Allah. Dan ketika kita mengabarkan ini, kita merasa cinta kepada Allah. Dan kita ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengabarkan ini, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak berdoa kecuali kepada Allah? Karena selain Allah, mereka tidak memiliki apa-apa. Yang pertama, mereka tidak mencipta. Bahkan mereka diciptakan. Dan hanya Allah berarti yang sang pencipta. Tiada sekutu baginya. Yang kedua, mereka selain Allah tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit ari. Walau seberat biji zarrah, tidak memiliki apa-apa. Dan pada saat ini kita seakan-akan menyebutkan kesempurnaan Allah. Sambil dalam hati kita itu ada rasa cinta, ridha, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita tidak meminta kecuali hanya kepada Allah? Karena selain Allah tidak bisa mendengar. Ya, kita sekarang menceritakan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mendengar. Bahkan dalam hadis disebutkan, Ibn Adam, wahai anak Adam, lihat sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anna jinsakum insakum wa jinnakum awwalahu wa akhiruhu sa'aluni fi sa'idin wahidin sa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin mas'alatah. Wahai anak Adam, kalau seandainya seluruh jin, seluruh manusia, dari generasi pertama sampai generasi terakhir, berkumpul dalam sebuah tempat, semuanya menadah tangan, meminta kepada Allah. Lihat, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta seluruhnya kepada Allah, maka aku akan berikan kepada mereka setiap orang dari yang meminta. Tanpa Allah lalai, Allah mendengar seluruh dari mereka. Rasa lezatnya menyebutkan kesempurnaan Allah. Dan inilah bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah ini semua, makanya bagaimana kita tidak merindukan untuk melihat Allah tabaraka Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Wahsin Al-Abbad berkata, "Falhamdu al-ikhbaru anhu bi sifati kamalihi subhanah ma'a mahabbatihi wa ridha bihi." Pujian adalah mengabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya, disertai kecintaan dan keridhaan terhadapnya. Kenapa beliau, penulis buku ini, Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, menceritakan tentang pujian? Karena kita sekarang membicarakan tentang cara berzikir dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua. Yaitu, dengan pujian. Ya, dengan menyebut nama-nama Allah, yaitu dengan mengabarkan tentang Allah, caranya dengan pujian atau sanjungan atau pengagungan. Pujian itu bagaimana? Sebutkan oleh Syekh di sini. Cara kita menyebut nama Allah dengan pujian adalah mengabarkan tentang Allah dan sifat-sifat kesempurnaan. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pemberi, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, Maha Menyembuhkan. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam kata, "Idza maridtu fahuwa yashfin." Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Menyebutkan itu kesempurnaannya dengan kecintaan dan keridhaan terhadapnya. Ketika kita menyebutkan kesempurnaan Allah, maka kita menyebutkannya dengan perasaan cinta kita dan ridha kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebutkan Allah Maha Pemberi, dan memang subhanallah, saya kemarin berpikir, sekaya apapun orang, kalau seandainya diberi, diajak makan gratis, maka dia akan senang. Dan kemudian orang tersebut cinta kepada yang mengajaknya. Dan bagaimana Allah yang pemberiannya tidak pernah putus, tidak mengenal waktu, tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak seminggu sekali, tidak sejam sekali, tidak semenit sekali. Pemberiannya tidak pernah terputus. Maka wajar kita mencintai Allah. Maka seperti yang saya ucapkan tadi, tidak ada nikmat yang paling luar biasa bagi penghuni surga kecuali ketika dia melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah yang dia rindukan selama ini, yang memberi nikmat kepada dia. Mana zatnya yang kalau saya lagi butuh, saya mengangkat tangan. Yang kalau saya lagi kepepet, tidak dapat jalan keluar, depan, belakang, kanan, kiri, bawah. Saya bersandar kepada, saya merasa kuat dengan mana zatnya itu. Ini yang membuat kita rindu kepada Allah Subhanahu Wataala, dan itu yang membuat surga paling tinggi nikmatnya adalah tatkala seseorang bisa melihat wajah Allah Tabaraka wa Taala. Mohon maaf Pak Eko, saya sudah mencoba untuk menahan. Saya sering dinasihati masalah ini. Kita lanjutkan. Fala yakunul muhibbu sakitu hamidan walal musni bila mahabbati hamidan hatta yajma'a lahum. Orang yang mencintai akan tetapi hanya diam, artinya tidak memuji, maka dialah tidak dinamakan orang yang memuji. Ngaku cinta tapi enggak pernah muji Allah tabarak wa ta'ala. Dan seperti yang saya bilang, coba rasakan antum, rasakan lezatnya menasihati orang banyak. Entah itu kawan, banyak itu maksudnya tidak mesti harus banyak, 2 atau 3. Menasihati orang dengan menyebutkan kesempurnaan Allah, maka ini terasa lezat sekali. Orang yang mengaku memuji Allah tetapi dia tidak menyebut nama Allah, hanya diam, maka ini bukanlah namanya memuji, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, begitu pula orang yang menyanjung tanpa cinta, orang yang nyebut sanjungan untuk Allah tanpa cinta, tidaklah dianggap memuji. Sampai dia mengumpulkan antara kecintaan dan sanjungan. Yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus mengumpulkan ini, cinta dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, perhatikan, yang lisannya sering-sering mengatakan Allah memang tidak ada, tidak pernah memberikan kepada saya keadilan, Allah memang ingin saya selalu seperti ini, menuduh Allah, menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak akan pernah dapat rasa ini, rasa cinta dan penyanjungan terhadap Allah, tidak akan pernah dapat. Yang suka menggerutu dengan takdir Allah, maka dia tidak akan pernah dapat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis mengatakan, fa in qarrara al-mahamida syai'an ba'da syai' kana thana. Nah, ini bedanya sanjungan dengan pujian. Jika seseorang mengulang-ulang pujian secara berkesenambungan, maka ini disebut sanjungan. Jadi langkah pertama apa? Puji dulu, puji. Muji Allah atas pemberiannya, alhamdulillah. Muji Allah atas kesehatan yang diberikan kepadanya, alhamdulillah. Muji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelapangan yang diberikan kepadanya, jalan keluar, dan semisalnya. Muji Allah. Nah, kalau orang sering muji Allah, maka ini nanti masuk ke dalam tahap apa? Sanjungan. Di tahapan pertama itu puji, puji, puji, puji, nanti baru namanya sanjungan. Itu bedanya berarti alhamdu wa thana. Ya, alhamdu pujian, sana sanjungan, itu bedanya. Berarti luas mana, pujian atau sanjungan? Sanjungan itu lebih luas dibandingkan hanya sekedar pujian. Kita muji Allah mungkin sekali dua kali. Nah, ketika orang memuji berkali-kali, maka itu naik nanti ke atas apa? Sanjungan Allah tabaraka taala. Kemudian penulis mengatakan, فَإِنْ كَانَ الْمَدْحُ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْمُلْكُ كَانَ مَجْدًا. Apabila pujian itu dengan menyebut sifat-sifat kebesaran, keagungan, keangkuhan, dan kekuasaan, maka ini disebut dengan pengagungan. Jadi kalau seandainya kita memuji Allah, menyebutkan nama dan keagungan Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Allah yang paling berhak untuk menyombongkan diri. Nah, itu namanya pengagungan. Ya, itu namanya pengagungan. Berarti di sini kita dapat pelajaran tiga. Pengertian pujian, sanjungan, pengagungan. Apa itu pujian, Pak? Memuji Allah atas nikmat, nikmat Allah. Yang kedua, sanjungan. Apa itu sanjungan? Pujian yang berkali-kali. Yang ketiga, apa itu pengagungan? Menyebut Allah dengan kebesaran, keagungan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Pak, coba rasakan. Rasakan kita mengagungkan Allah di dalam hati. Tidak ada senikmat apapun. Hidup jadi penuh sportif. Tidak loyo, nanti gimana jalan keluar gimana? Enggak. Ya. Anak ingin bayar sekolah, kontrakan belum bayar, listrik belum bayar, sudah bunyi. Kemudian istri sakit-sakitan, uring-uringan. Kemudian ulun ndak nikah lagi. Ya. Itu orang seperti itu dia akan coba bersandar kepada puji Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Kuasa. Makanya Pak, saya sering mengatakan kan, dulu kalau lagi di Arab Saudi, kalau lagi enggak ngantor sakit tadi. Maka kawan-kawan di kantor telepon, "Ha Ahmad, ايش اخبارك?" katanya. "Wahai Ahmad, apa kabarmu?" "Alhamdulillah ala kulli hal," sambil sakit-sakit. Segala puji milik Allah atas segala sesuatu. Berarti dia tahu saya sakit. Maka beliau mengatakan, khairan insyaAllah, ma tashuf illa khair. Lebih baik insyaAllah. Kamu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kebaikan. Orang jadi senang seperti itu. Orang jadi bangga, jadi kemudian semangat, jadi tambah keadaan psikologisnya. Beda kalau seandainya orang menjenguk orang sakit. Garing apa pian? Tahu nih, bahu sakit benar. Kawan ulun 3 hari kayak ini. Innalillah. Ya. Bahu kayak ini aja sedih. Imbah bahu pian sakit di belakang kalau. Nah sama benar lawan kawan ulun tuh. 3 hari imbah itu. Langsung meninggal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca lagi. Penulis mengatakan, waqad jama'a Allah taala baina al-anwa'i tsalatsa fi awwal surati al-Fatihah. Subhanallah, lihat agungnya Al-Qur'an. Jadi agama ini tidak tiba-tiba gitu, enggak. Dia itu agama yang maha sempurna. Lihat, apa yang sudah kita jelaskan tadi, yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan ketiga macam ini, pujian, sanjungan, pengagungan di awal surat Al-Fatihah. Ya. Allah berfirman, "Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani 'abdi." Apabila hamba berkata, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Lihat, ini sekarang kita memuji Allah dengan menyebutkan menyebutkan kesempurnaannya. Menyebutkan kebesarannya. Rabb semesta alam. Ini berarti sedang apa? Memuji Allah tapi mengagungkan kebesarannya. Sedang apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, lihat. Majjadani 'abdi, hambaku memujiku. Atau hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, qala Allah asna alayya abdi. Jika dia berkata, maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Lihat, menyebutkan nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi mulai memuji, menyanjung, Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku mengucapkan hari raja di hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Lihat, tiga itu ada dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Menunjukkan bahwasanya yang dijelaskan tadi bukan sekedar hanya enggak. Dan saya berharap, Pak, untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita pelajari barusan meskipun sedikit, itu jangan hanya sebagai maklumat. Maklumat itu apa? Pengetahuan. Tapi jadikan dia sebagai ilmu. Ilmu keyakinan dalam hati. Betapa lezatnya mengagungkan berzikir dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu pada dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ketika kita di dalam berzikir dalam masjid, tatkala kita bekerja. Ya, tatkala kita bekerja. Bahkan kadang-kadang pas waktu lagi hujan, perasaan itu timbul. Hujan, datang hujan. Setelah kering lama datang hujan. Kita di atas motor atau di atas mobil, kita menangis. Kita ingat Allah. Muji Allah. Muji atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan selama ini, terutama datangnya hujan. Maka jadikan itu bukan hanya sekedar maklumat. Yang jadi masalah sekarang, di zaman sekarang kita sering ikut kajian ilmu, sering duduk di kajian ilmu, ilmunya cuma sebagai maklumat. Maklumat itu artinya apa? Pengetahuan. Tidak sebagai ilmu yang masuk ke dalam sanubari. Ya, jangan sampai seperti itu. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya sebelum kenal dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini, saya lezat berdoa, bisa menangis. Saya lezat membaca Al-Quran, tapi setelah kenal kajian, timbul dalam diri saya sombong, congkak, ujub, bertemu dengan orang sesatnya, orang awam sesatnya. Enggak ya, tambah kita menunduk, tambah kita tawadhu kepada orang, tambah kita belajar, semakin belajar untuk menundukkan diri. Ya, karena ilmu yang masuk bukan maklumat semata, bukan pengetahuan, ilmu yang masuk. Lanjutkan sedikit lagi. Inna ma taqaddam huwa an-naw'ul awwal min anwa'iz dzikr. Apa yang terdahulu dari macam pertama di antara macam-macam zikir. Huwa wa huwa dzikru rabbi bi dzikri asma'i wa sifatih, yaitu zikir pada Rabb dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwa naw'an kama sabaq wa sayati mazidu tafsilu li hadha an-naw' min adh-dhikri lahiqan insyaallah. Dan zikir seperti ini terdiri dari dua jenis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti terdahulu. Maka akan disebutkan perincian bagi macam ini pada pembahasan mendatang insyaallah taala. Jadi ini semua bagian pertama, yaitu bagian berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bagian pertama ini ada dua macam, yaitu berzikir dengan menyebut-nyebut nama Allah, yang kedua menceritakan tentang keagungan Allah, nama Allah, kesempurnaan Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bagian pertama. Yang dua macam ini yang barusan kita pelajari bagian pertama. Bagian keduanya kita akan melihat berzikir dengan melihat larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah. Setiap orang yang mengerjakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah sebenarnya sedang berzikir. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ada yang ingin bertanya? Saya berpesan kepada diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya masalah apapun di dunia ini, maka niatkan, cita-citakan selalu cita-cita akhirat. Niscaya masalah yang kita hadapi ringan, tidak merasa berat, apapun masalah. Bahwa di akhirat, ini dunia cuma sementara. Nanti juga di akhirat selesai. InsyaAllah dengan cara seperti itu, hati akan tenang. Masalah tidak akan tambah besar karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ustaz, apakah boleh berdoa dengan menggunakan surat Al-Fatihah sebagai pengantar sebagaimana masyarakat biasa lakukan? Kalau yang dimaksud dengan menggunakan Al-Fatihah sebagai pengantar, yaitu dengan mengucapkan pemberian Al-Fatihah tersebut pada hadrah-hadrah, maka belum ada contoh dari Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatih, thumma al-Fatih, wa kadzalika al-Fatih. Maka ini belum ada contoh. Tetapi kalau seandainya dalam doanya dia menyebut nama-nama Allah di situ, misalkan bismillahirrahmanirrahim, dia berdoa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kemudian dia bersalawat atas Nabi, kemudian dia menghinakan diri, mengagungkan Allah, maka pada saat itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan menghadiahkan Al-Fatihah pada orang yang sudah meninggal, Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu tidak sampai. Ya, jadi belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mungkin sebagian yang mengatakan bahwa itu hujahnya adalah mendoakan orang sudah meninggal. Bukan baik mendoakan. Iya betul. Kita katakan betul. Sangat luar biasa mendoakan orang sudah meninggal. Bahkan itu amalan orang-orang saleh. Lihat orang-orang disebutkan dalam Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu tanda orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa dengki adalah mendoakan kaum muslim yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya. Tetapi bukan berarti dengan tata cara yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah ini masalah khilafiyah, jangan terlalu dibongkar-bongkar di tengah masyarakat yang nantinya akan membuat kegaduhan terhadap dakwah ini. Siapa yang ingin melakukan seperti itu, maka kita hanya bisa menasihat. Belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Imam Syafi'i juga belum ada seperti itu. Kemudian apabila mereka masih mengerjakan, maka kita hanya bisa menyampaikan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, biasanya kita ada bersyukur, mungkin kita apa namanya dalam kehidupan ini kan kita masih diberi umur, diberi napas, diberi bisa minum segala macam, itu apakah termasuk berzikir juga kita? Iya. Kita bersyukur. Sama. Itu memuji Pak tadi kita sebutkan. Kita diberi, kita ketika merasakan nikmat itu kan kita artinya sekarang sedang memuji. Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Makanya para ulama mengatakan cara pertama untuk bisa bersyukur itu mengenal nikmat Allah. Cara pertama untuk bisa memuji Allah, kenali nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita bisa bernafas, melihat ini kesehatan Pak, ya, kapan orang tahu bahwasanya dirinya sehat? Kapan? Kalau pas lagi sakit. Kapan orang tahu kalau dirinya lagi punya kepala? Pas lagi sakit kepala, ya, sakit kepala dan pusing, tahu dia, ada kepala, dibawa kemana-mana, nggak pernah lepas. Kalau ada yang megang sedikit marah, tahu dia ini kepala. Kapan? Kalau dia kehilangan kepala. Itu pujian Allah. Memuji Allah. Semua yang kita lakukan. Jadi indah. Zikir itu indah sekali. Makanya keliru orang kalau seandainya cuma berzikir hanya di lisan, di atas masjid, di dalam masjid, di atas sajadah. Enggak. Berzikir kepada Allah adalah sangat luas makna. Allahu a'lam. Ada pepatah Arab mengatakan, "As-sihhatu tajun 'ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marwa." Kesehatan itu mahkota di atas orang-orang yang sehat. Tidak ada yang melihat mahkota ini kecuali orang-orang yang sakit. Kesehatan itu mahkota dipakai oleh orang-orang sehat. Semua yang sehat ini memakainya. Tidak ada yang bisa melihat kecuali orang yang sakit. Ya, yang punya tangan, berarti dia punya mahkota sebenarnya. Tidak ada yang melihat mahkota tersebut kecuali orang yang tidak punya tangan. Seperti itu maksudnya. Ya, kita cukupkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya ucapkan assalamualaikumullah. Semoga Allah menjadikan antum sekalian madu-madu yang artinya tadi, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.